kia bananan mu kia janji dalam ba iyo ba indakan dek haro adi mama tiap bintang cinto denai adi lengah dia menari babuai sanang menjalin kasih di balia awan tinggallah denai balangang langan biar luko den balui su nyatokan cinta sungguh hapun denai dia alun bapunyo di hati nan ko dia lah mati raso de adi ajuone mangko cowi ko nyatokan cinta sungguh hapun denai dia alun bapunyo di hati nan ko dia lah mati raso de adi ajuone mangko cowi ko nyatokan. akan cinta. Sungguh hapun denai dia alun bapunyo. Di hati nan ko dia lah mati rasa. Dia diajuone mangkocok.